Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Janda, duda, menikah, punya anak, laki, perempuan, sama-sama mencintai. Boleh gak menikah? Hukumnya? Boleh. Boleh. Karena mereka itu bukan hubungan saudara. Tapi kan orang tuanya sudah menikah. Yang mahram antara anak sama orang tua. Paham? Tapi kalau anak sama anak enggak mahram, sehingga boleh menikah. Jadi kalau ada janda namanya Z. Janda, duda namanya Z. Janda namanya siapa misalnya? Ruqayyah, Fatimah lah Fatimah ya. Fatimah, singgung ada Ruqayyah di sini. Z ini duda, punya anak namanya Abdullah. Fatimah ini janda, punya nama anak namanya An-Nisa. Menikah janda sama duda ini, si Z sama Fatimah ini, anaknya boleh menikah? Boleh. Karena mereka pada dasarnya bukan mahram. Paham ya? Bukan mahram. Bukan mahram itu berarti boleh dinikahi. Loh, orang tuanya sudah menikah, Pak Ustaz, orang tuanya. Ya, mahram itu orang tua sama anaknya. Berarti anak tiri sama bapak tiri, anak tiri sama mak tiri. Itu yang mahram. Tapi kalau dia sama dia enggak mahram, boleh menikah. Berarti kalau bersentuhan batal wudu, wudunya enggak haram. Tapi dengan catatan, menikah si Z ini menikah sama Fatimah dengan catatan sudah dukun, sudah berhubungan. Nah, ya. Karena kalau sudah dibahas di pertemuan lalu kan, kalau kita menikahi emaknya, mahram sama anaknya setelah berhubungan. Tapi kalau kita nikah sama anaknya, kita pengen emaknya, enggak bisa. Karena ketika menikah sama anaknya, ketika akad, emaknya sudah mahram sama kita. Nah, jadilah namanya ibu mertua. Paham? Saya nikah sama istri saya, begitu saya ngomong, qabiltu tazwijan nikah halal. Saya sama ibu saya mertua hak mahram sampai mati. Tapi kalau nikah sama janda, ya pas nikah, udah nikah, selesai. Tengok anak lebih cantik pula. Ah, udah. Misal pula aku nikah sama mak. Misal. Pengen nikah sama anaknya. Boleh apa tidak? Kalau belum berhubungan badan, boleh. Diceraikan, kawin sama anaknya. Misalkan, ini saya berbicara hukum. Tidak tahu realita lapangannya bagaimana. Boleh. Tapi kalau sudah berhubungan badan, boleh atau tidak? Tidak boleh. Sudah menjadi anak tiri. Mahram boleh bersentuhan, tidak membatalkan wudu. Paham? Tapi kalau anak sama anaknya, ya walaupun maknya sama bapaknya kawin, tetap bukan mahram, boleh nikah. Enggak ada masalah. Boleh menikah. Tadi itu jawabannya. Wallahu a'lam.